hatiko tagama. De ulah hadi urang tapanda. Jauh mata memandang ka langit tinggi menarawang. Kalimpanan mato maharos sayang. Kayu nana dia sandari kudian hari sasalang tibo turukan saja kanda arang tuo rilakan denai rang biasa andia juo nan kata seso biarlah bumi dua karam di tapi daripada karam di tangan andia juo nan kata miayo bansai diri. Jauh mata memandang ka langit tinggi menarawang. Kalimpanan mato maharos sayang.